halatal kamal, ketika mereka sudah sampai pada kondisi yang sempurna. Apa maksudnya? Ya, buah kurma, kalau pemirsa Niaga TV tahu, itu melewati beberapa fase. Ya, ketika dia sudah matang, dia disebut dengan rutab. Kurma basah. Di Indonesia banyak sekarang ya dijual rutab. Dan Nabi kalau berbuka puasa itu senang memakan rutab. Tetapi rutab ini kalau dibiarkan dia akan menjadi kering, ya kandungan airnya jauh berkurang, kemudian dia menjadi apa yang kita sebut dengan tamr. Ya, rutabat, tamarat. Nah, kesamaan itu diukur atau dihitung ketika makanan sudah sampai pada kondisi yang sempurna. Artinya rutab sudah berubah menjadi tamr. Atau inab, inab, inab itu anggur, sudah berubah menjadi zabib, anggur yang dikeringkan. Dan begitu seterusnya. Oleh karenanya dikatakan di sini, fahalatu kamali thamarah al-jafab. Kondisi sempurnanya buah-buahan itu adalah ketika buah-buahan itu mengering. Fala yasihhu rutubun birutubin. Maka tidak boleh, tidak sah melakukan jual beli rutub dengan rutub. Au rutub bitamr atau rutub dengan tamr. Saya punya rutub, ya, si fulan punya tamr. Kurma basah dengan kurma kering, kita pertukarkan. Ya, misalnya dia bawa 5 kilo kurma kering, saya basah, saya bawa 5 kilo kurma rutab. Kita tukar-menukar, itu tidak boleh. Karena yang namanya rutab, kalau sudah kering, dia akan mengempis, akan mengecil. Kadar airnya akan jauh berkurang. Oleh karenanya ada di situ adamul mumathalah. Ketidaksamaan. Wa kadzalika inabun bi inabin, sebagaimana anggur dengan anggur tidak bisa. Au bi zabibin, atau anggur ditukar dengan zabib, kismis atau anggur kering, itu pun tidak boleh. Wa in tamatsala, walaupun keduanya memiliki ukuran yang sama. Misalnya 1 kilo anggur basah dengan 1 kilo zabib, itu tidak bisa. Karena nanti si kurma basah kalau dia mengering berkurang nilainya. Ya. Jadi kalau mau ya yang kering dengan yang kering, 1 kilo kurma dengan 1 kilo kurma. Ya, 1 kilo zabib yaitu 1 kilo kismis dengan 1 kilo kismis. Fa in lam yaji minhu tamrun wala zabibun lam yasih bay'u ba'dihi bi ba'din. Apabila rutab belum menjadi tamr, rutab kurma basah belum menjadi tamr, kurma kering, anggur belum menjadi zabib atau kismis, maka tidak sah menjual, memperjualbelikan dengan komoditi tersebut. Artinya kurma rutab tidak bisa ditukar dengan rutab. Anggur tidak bisa ditukar dengan anggur. Ya, tapi kalau ditukarnya dengan uang, sudah kita bahas kemarin, boleh mutlakan. Ya, yajuzu itlaqan, boleh secara mutlak. Hal ini para pemirsa Niaga TV berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, begitu pun Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari seorang yang bernama Zaid ibnu Ayyash. Zaid ibnu Ayyash ini sa'ala Sa'ad ibn Abi Waqqas. Bertanya kepada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Anil bayda bis sulti. Tentang hukum menukar jewawut dengan jewawut yang biasa dengan jewawut yang berbulu. Boleh enggak ditukar? Faqala lahu Sa'ad, maka Sa'ad bertanya, ayyuhal afdal, mana yang lebih bagus di antara keduanya. Al-baydha dikatakan yang putih, yaitu yang jewawut, ya, tanpa bulu. Fanahahu an dzalik, maka dilarang oleh saat melakukan itu. Lalu beliau membacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Yus'al pernah ditanya an syira'it tamri birrutab, tentang hukum membeli buah kurma dengan buah rutab. Jadi saya pengen buah kurma, saya bayar dengan rutab, boleh atau tidak? Maka Nabi menjawab, ayan qusu ar-rutabu idza yabis, bukankah rutab itu akan berkurang ukurannya kalau dia kering? Qalu, mereka menjawab, na'am, betul ya Rasulullah. Fanahahu Rasulullah an dzalik, maka Rasul pun melarang jual beli seperti itu. Karena kemarin sudah kita bahas ya, bahwa antara kurma dengan kurma, beras dengan beras, gandum dengan gandum, mislan bimislin, yadan biyadin, itu sudah kita bahas kemarin. Harus sama takarannya, ukurannya, dan juga haruslah kontan. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, wala yuba'u daqiqun bidaqiqin, tidak dijual atau tidak melakukan jual beli tepung dengan tepung. Tepung tidak ditukar dengan tepung. Atau tepung dengan gandum yang belum digiling. Atau roti kubus dengan roti. Tidak juga khalisud bimasyubin, tidak juga yang murni dengan yang tercampur. Wala matbukh binayyin wala bimatbukhin, yang sudah dimasak tidak bisa ditukar dengan yang belum dimasak atau dengan yang sama-sama sudah dimasak. Illa an yakhif at-tabakh, kecuali kalau memasaknya itu ringan, seperti tamyizil asl was-saman, memisahkan madu dari kandungan air dengan api yang kecil, ataupun misalnya memisahkan lemak dari kandungan yang lain. Artinya sebenarnya ini beliau ingin mengatakan kepada kita bahwasanya di dalam ketentuan syariat jual beli yang bersifat mat'um, makanan pokok yang dia disimpan, itu harus memenuhi kriteria yang namanya mumatsalah, harus sama. Dan di dalam kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan, tepung dengan tepung, tepung ditukar dengan gandum, itu tidak terpenuhi syarat yang namanya al-mumatsalah. Ya, tidak terpenuhi syarat. Walaupun tentunya para pemirsa Niaga TV, kasus seperti ini barangkali hari ini jauh sangat berkurang atau jarang kita temukan. Karena kebanyakan transaksi yang dilakukan itu sudah menggunakan mata uang. Ya, kalau zaman dulu ada yang namanya barter. Kurma ditukar dengan kurma, boleh. Tapi dengan dua syarat. Mislan bimislin, yadan biyadin. Kalau zaman sekarang, kurma itu dengan uang. Maka, fayajuzu itlaqan. Maka diperbolehkan secara mutlak. Mau kurmanya duluan, uangnya belakangan, uangnya duluan, kurmanya belakangan, atau bayar cicil dan lain sebagainya. La ba'sa bih. Tidak masalah. Wala yajuzu, sebagaimana tidak boleh, muddu ajwatin bimuddaini, tidak boleh menukar satu mud kurma ajwah dengan dua mud. Tak boleh, harus satu mud ya dengan satu mud. Atau menukar satu dirham dengan dua dirham, itu pun tidak boleh. Makanya kan yang kalau kita ingin aplikasikan ini dalam kehidupan kita, salah satu yang nyata apalagi menjelang nanti hari raya adalah tukar menukar uang. Itu semacam apa namanya, aplikasi nyatanya di dalam hukum tukar menukar uang. Misalnya saya memiliki uang 1 juta dalam bentuk 100 ribuan. uangnya berarti 10 lembar. Saya ingin tukar menjadi uang 5 ribuan atau pecahan 20 ribuan. Lalu saya datang ke ibu-ibu atau bapak-bapak yang kadang suka berdiri di dekat terminal atau di tempat-tempat keramaian. Saya tukar 1 juta dengan uang pecahan 20 ribu, tetapi jumlahnya hanyalah misalnya 950 ribu atau 980 ribu. Ada potongan 20 ribu misalnya. Ini dalam aturan syariat tidak diperbolehkan. Karena tadi, perak dengan perak, kalau kita anggap rupiah itu perak dengan perak, maka syaratnya ada dua. Ada mislan bi mislin, yadan bi yadin. Harus sama nilainya. Ya kalau saya kasih 1 juta, ya dia harus kasih ke saya 1 juta. Tapi kan Ustaz, dia capek pergi ke bank dan lain sebagainya menukarkan uang. Ya kalau mau ya kita bayar upah dia, upah pergi ke bank. Nih buat kamu, ya kasih dulu, saya sempurna. Kalau saya ngasih 1 juta, ya Anda kasih ke saya 1 juta, tukar-menukar. Ya masalah kamu tadi ke bank, ongkos kamu berapa, habis nih saya bayar. Begitu ketentuan syariatnya dalam Islam. Ya, ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kalau yang ditukar itu adalah penukaran falas? Ya, misalnya antara rupiah dengan rial Saudi. Rial Saudi berapa misalnya, 4.000 sekian, saya nggak tahu berapa, taruhlah 4.000 misalnya ya, saya tidak tahu. Saudinya 1 rial 4.000. Indonesianya harus mengeluarkan uang 4.000, nolnya ada 3. Sedangkan Saudi cukup 1. 1 saja. 1 rial, saya kasih uang 4.000, saya dikasih 1 rial. Itu boleh atau tidak? Itu kan tidak ada tamatsul. Boleh. Ya kata para ulama, itu seperti kita kiaskan kepada menukar emas dengan perak. Tapi kalau rupiah dengan rupiah, itu kita kiaskan kepada emas dengan emas atau perak dengan perak. Nah, itu bisa juga kita aplikasikan dalam apa kehidupan kita sehari-hari. Lalu dikatakan di sini, wala mud wa dirham bi mud wa dirham. Tidak boleh juga menukar satu mud kurma plus satu dirham dengan satu mud kurma plus satu dirham. Wala muddun wa thawbun bi muddain. Tidak boleh juga satu mud, ya, saya punya satu mud plus baju ditukar dengan dua mud. Nah, itu tidak ada mumasalah. Ada dikatakan apa namanya? Al-jahalatu fil mumasalati, ya, ketidaktahuan adanya kesetaraan, yaitu namanya ketidaktahuan. Artinya jatuhnya nanti tidak diketahui apakah mumasalah atau tidak. Saya punya kurma satu mud, saya ingin menukarnya dengan kurma dua mud, saya tambahkan kurma satu mud plus baju misalnya. Itu tidak boleh juga kalau dalam ketentuan hukum syariat, walaupun ini saya rasa sudah sangat-sangat jarang terjadi. Lalu dikatakan di sini, wala yasih bai'ul lahmi bil hayawan, sebagaimana tidak sah menjual daging dengan hewan. Saya punya daging, misalnya saya mau hajatan, saya mau melakukan hajatan, saya di rumah punya kambing, tetapi yang saya butuhkan itu adalah daging yang sudah siap untuk dimasak dan waktunya mendesak harus langsung dimasak. Saya enggak sempat menyembelih, menguliti, memotong, maka saya bawa kambing saya yang masih hidup, saya tukar dengan daging, ya. Itu dalam aturan tidak boleh, dalam aturan Islam tidak boleh. Karena adanya tadi al-jahalah fil mumatsalah, tidak adanya kepastian bahwa itu adalah sama. Ya, makanya dianggap bahwa dia tidak sama. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Samurah radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi melarang menjual domba dengan daging. Ya, melarang menjual domba dengan daging. Itu para pemirsa Niaga TV, beberapa yang tersisa dari pembahasan yang lalu. Coba kita bahas sekarang pasal tentang bima la yasih minal buyu', macam-macam jual beli yang tidak sah alias dilarang oleh syariat. Banyak, coba kita lihat. La yasih bai'u nitajin nitaj. La yasih bai'u nitaji an nitaj. La yasihu bai'u nitajin nitaj. Apa ini? Bai'u nitajun nitaj. Apa artinya ini? Coba kita lihat. Maksudnya adalah, seseorang berkata, idza waladat naqati wa walada waladuha faqad bi'tukal walad. Apabila unta betinaku beranak, kemudian anaknya beranak, maka anaknya saya jual ke kamu. Ini duitnya. Itu. Saya mau jual ke kamu unta. Kalau nanti anak unta saya beranak, lalu anaknya itu beranak, itu saya jual ke kamu. Sini duitnya. Ini kan dilarang, karena ada jahalah, ketidakjelasan. Atau seseorang mengatakan, wala an yabi'a syai'an, tidak boleh juga menjual sesuatu, wa yu'ajjalu as-saman, dan di tunda uangnya untuk sesuatu itu. Maksudnya apa? Coba kita lihat penjelasan Profesor Dr. Mustaqim. Profesor Dr. Mustafa Dib. Apa kata beliau? Maksud dari jual beli ini adalah, kata beliau, idza waladat naqati wa wulida wa walada waladaha a'taituka thaman. Apabila unta betinaku itu beranak, dan anaknya beranak, aku akan berikan harganya. Aku akan berikan harganya. Berarti ada barang tertentu yang mereka perjualbelikan. Tetapi baru akan dibayar kalau untanya beranak, dan anaknya beranak. Ini jelas, ada ketidakjelasan. Waktunya kapan? Gak jelas. Ya. Ya. Jadi, ada dua kondisi, yaitu kalau nanti unta betina saya lahiran, lalu anaknya lahiran, nah itu saya jual ke kamu. Berarti kan yang gak jelas adalah barang yang dijual. Kalau unta betina saya lahir, kalau unta betina saya melahirkan, lalu anaknya melahirkan lagi, itu saya jual ke kamu. Kalau kasus yang kedua itu, kalau unta betina saya melahirkan, dan anaknya melahirkan, saat itulah harganya saya bayar. Saat itulah harga barang ini saya bayar. Dalam kondisi pertama, yang tidak jelas adalah barangnya. Yang kondisi kedua, yang tidak jelas adalah waktu, kapan akan dibayar uangnya. Nah, ini yang pasti yang seperti ini dilarang dalam Islam, karena adanya namanya jahalah, ketidakjelasan. Sebagaimana tidak boleh melakukan bai'ul mulamasah wal munabadzah. Apa itu bai'ul mulamasah? Yaitu seseorang ditutup matanya misalnya, lalu dia menyentuh barang seperti ini. Lalu kalau apa yang dia pegang, dia tarik, dia harus bayar. Dia enggak tahu warnanya apa, jenis benangnya apa. Pokoknya dia mulamasah, hanya nyentuh saja. Ya, sini bayar. Berapa harganya? 10.000. Terus gimana? Ya masukin aja tanganmu ke dalam karung ini, nanti apa yang kamu pegang, kamu tarik, itulah yang kamu beli. Tidak ada kejelasan. Ini namanya bai'ul mulamasah. Itu pun dalam Islam dilarang. Atau bai'ul munabadzah. Apa itu bai'ul munabadzah? Yaitu seseorang melakukan jual beli dengan cara membuang. Jadi dia buang bajunya. Oh, itu kamu ya, bayar. Yang di sana juga melempar ke dia. Itu kamu bayar. Jadi tanpa ada kesempatan untuk memilih, ya pokoknya apa yang dilempar, maka itulah yang dia beli. Ya mungkin juga ada sisi perjudian juga ya. Kalau di pasar-pasar malam kita lihat itu kan ada tuh melempar seperti bulatan, lingkaran, kemudian kita arahkan ke barang yang kita inginkan, bisa kena, bisa tidak kena. Itu juga mungkin masuk ke dalam atau bisa juga itu dianggap perjudian ya. Jadi bisa kondisinya macam-macam nanti. Dalilnya para pemirsa Niaga TV adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya beliau nuhi qala, dari Abu Hurairah berkata, nuhiya an bai'ataini, telah dilarang dua jenis jual beli. Yang pertama adalah al-mulamasah dan yang kedua al-munabadzah. Itu dua-duanya dilarang. Ammal mulamasah tu, adapun yang dimaksud dengan mulamasah, an yalmas kullun wahidin minhuma thawba sahibihi bighairi ta'ammul, yaitu seseorang memegang saja baju itu tanpa bisa melihat, memperhatikan, memahami dan lain sebagainya. Adapun munabadzah artinya yanbudz. Apa itu yanbudz? Membuang kullu wahidin minhuma thawbahu ilal akhar. Ya, setiap orang membuang bajunya ke kawannya, maka itu wajib dibayar. Itu ada di zaman jahiliyah. Walam yanzur wahidun minhuma ila saubi sahibihi. Ya, dan kedua-duanya tidak bisa melihat kondisi pakaian kawannya yang harus dia bayar tersebut. Dikatakan di sini dalam riwayat yang lain, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, nahana Rasulullah an bai'ataini. Nabi melarang kami dari dua jenis jual beli, al-mulabasah, al-mulamasah wal munabadzah. Jual beli mulamasah dan munabadzah. Ya. Tadi sudah kita jelaskan mulamasah itu kita membeli sesuatu tapi cuma disentuh, yang enggak bisa dilihat, yang enggak bisa diperhatikan. Munabadzah dilempar harus dibayar. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bai'ataini fi bai'atin. Tidak boleh juga dua jual beli di dalam satu jual beli. Tidak boleh melakukan dua jual beli di dalam satu jual beli. Misalnya seseorang berkata, aku jual ini dengan harga 1000 kalau kontan, 2000 kalau cicil. Itu tidak boleh. Kalau tidak ditentukan mana yang dipilih. Misalnya saya katakan begini, ini kalau cicil harganya 1000 ya, kalau kontan harganya 1000, kontan harganya 1000. Tapi kalau cicil 2000. Lalu kawan bilang, "Udah saya beli." Tapi dia enggak sebutkan apakah ingin kontan atau cicil. Ah, itu dia yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'ah. Tidak ada kejelasan. Tapi kalau dia mengatakan, "Ini harganya berapa?" Kalau kontan 1000, kalau cicil 2000, ya sudah saya beli cicil saja. Itu enggak ada masalah. Artinya dia memilih salah satunya. Atau dia mengatakan saya beli kontan saja. Itu pun tidak masalah. Yang masalah adalah kalau dia tidak menyebutkan yang mana yang ingin dia beli. Jadi satu kali beli tetapi ada kemungkinan yang A atau yang B. Itu enggak boleh. Harus dipilih salah satunya. Allah alam bisawab, para pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas,

Ya Allahumma mahilli haitsu habastani. Baik. Iya, nah, itu seandainya ada musibah atau satu bersalah bersalahnya loh. Iya. Di situ tidak dikenakan dam atau untuk rokok. Baik. Jadi bisa bertahalul. Bertahalul langsung. Iya langsung bertahalul itu sah itu tidak ada tidak mulai lagi. Baik. Pertanyaan pertanyaannya ya mau segeranya gimana itu juga memang bisa dipraktekkan itu baca. Baik itu ya. Saja Pak. Makasih baca ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya pernah kita bahas Pak Ali di dalam pembahasan sebelumnya ya, terkait dengan ihram ya, bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi, kemudian bibi Nabi bahkan orang dekat dengan Nabi, kemudian dia bercerita bahwa dia dalam kondisi sakit ya. Nabi katakan ya, kalaupun sakit ya nggak apa-apa, berangkat saja. Lalu dikatakan, saya takut nanti di tengah jalan saya nggak bisa melanjutkan, bagaimana? Kata Nabi, nggak ada masalah, kamu katakan bahwa Allahumma mahilli haitsu habastani, tempat tahalulku itu di mana aku tertahan. Ya, tetapi ini hanya diucapkan, kata para ulama, bagi orang-orang yang memang dia sudah memiliki riwayat penyakit. Ya, bagi orang-orang yang sudah memiliki apa? Riwayat penyakit. Misalnya dia memang dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah, dan lain sebagainya. Adapun bagi orang yang berada dalam kondisi sehat, ya kondisi baik-baik saja, dia tidak meniatkan dengan lapas Allahumma mahilli haitsu habastani, tidak. Itu khusus bagi yang dalam kondisi sakit. Itu pernah kita bahas cukup panjang ya, perdebatan para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, tetapi pendapat yang kuat terkait dengan hal itu ya, terkait dengan hal itu bahwa yang boleh mengucapkan lapas ihram seperti itu hanyalah mereka yang berada dalam kondisi sakit. Ya, mereka yang berada dalam kondisi sakit. Tapi kalau kondisinya baik-baik saja, sehat-sehat saja, wallahu a'lam bissawab, dia mengucapkan seperti biasa. Ya Allahumma labbaik Allahumma hajjan atau labbaik labbaik Allahumma umratan. Ya, itu yang dia baca. Itu khusus bagi orang yang memang kurang sehat atau memiliki riwayat ya, rekor bahwa dia misalnya apa pernah mengalami sakit atau sedang merasa ada sesuatu yang tidak enak sehingga dia menjadi ragu untuk mengerjakan haji. Tapi sekali lagi bagi yang sehat-sehat saja maka itu tidak mengucapkan lapas tersebut. Allah alam bisa. Belum ketemu, sebenarnya saya sedang cari dalilnya di pembahasan haji tapi belum ketemu karena banyak juga sudah terlewat cukup banyak di belakang. Baik. Pertanyaan selanjutnya, saya pernah membaca buku tentang sholat sunnah bahwa ketika sholat sunnah wudu di rakaat pertama membaca surat An-Nisa ayat 64. Di sholat sunnah wudu, sholat sunnah bahwa ketika sholat sunnah wudu di rakaat pertama membaca An-Nisa 64. Ya, dan di rakaat kedua membaca An-Nisa 110. Saya tidak tahu ada pengkhususan seperti itu. Ya, saya tidak tahu ada apa namanya ada pengkhususan membaca apa An-Nisa ayat 64. Kita baca ayatnya coba An-Nisa ayat 64. Ya, saya baru mendengar ada pengkhususan seperti itu. Ya, wa ma arsalna min rasulil ta'biiznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'atuhum astaghfirullah wastaghfirullahu marrasul. Allah alam bisab ya. Kita tidak bisa mengkhususkan satu ayat tertentu ya yang kita baca dan kita anggap itu sebagai sunnah kecuali kita memiliki dasar atau dalil. Hukum asalnya kan apa saja boleh dibaca. Tapi saya misalnya boleh mengatakan kalau dalam sholat qabliyah subuh bacanya al-kafirun dal al-ikhlas. Itu boleh. Karena saya bisa pertanggungjawabkan dalilnya. Atau saya mengatakan kalau kita selesai sholat sunnah tawaf, itu bacanya al-kafirun atau al-ikhlas. Boleh, karena saya bisa bawakan dalilnya. Atau saya katakan misalnya kalau di hari Idul Fitri membaca surat Al-Qamar misalnya, yaqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, dan surat Al-Insan misalnya, atau di hari Jumat membaca subbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah, saya sebutkan secara spesifik surat tertentu, itu berani saya sebut karena memang ada dalil yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau telah mengkhususkan apa namanya surat tertentu. Allah alam bisa. Tapi kalau tidak ada dalil, ya hukum asalnya jangan kita membatasi sesuatu yang telah dibebaskan oleh syariat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari ayat Al-Qur'an. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat di Masjidil Haram tidak pakai sutra, terus ada yang lewat, apakah menyebabkan salatnya tidak sah? Salatnya sah, enggak ada masalah ya. Bahkan di selain Masjidil Haram pun, kayak kita di masjid di Indonesia, kalau ada yang lewat, ya salat kita tidak rusak, tapi yang lewat itu dosa. Ya, yang lewat itu dosa. Salat kita enggak ngaruh. Kita diperintahkan untuk menahan. Kalau dia tetap ingin menyeberang, gak mau balik lagi, kata Nabi lawan, itu setan, kata Nabi dalam hadis begitu. Tapi kalau sholat kita tetap sah ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. TV-nya dimatikan dulu, Pak. Tidak akan terdengar ke studio. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullah. Silakan, Pak. Baik, Pak Ustaz. Saya mau tanya, apakah sebenarnya haram kalau kita memilih pakaian bekas, Pak Ustaz? Kenapa? Itu Baik, terima kasih Pak Padil pertanyaannya. Itu sudah kita bahas kaitan dengan pakaian itu kemarin. Saya katakan begini, di antara syarat jual beli adalah haruslah suci. Lalu bagaimana kalau ada barang yang terkena najis? Ada kemungkinan terkena najis. Barang yang terkena najis itu ada dua. Ada yang tidak mungkin dibersihkan, misalnya susu sudah terkena najis, atau minyak terkena najis, itu tidak bisa dibersihkan, maka itu haram. Kemarin persis kita bahas. Tetapi kalau barang itu adalah terkena najis, tetapi dia bisa dibersihkan, seperti pakaian bisa kita laundry, maka hukum asalnya itu boleh. Itu hukum asalnya boleh ya. Kemarin kita bahas, dikatakan ya, kita bacakan sedikit terkait dengan pembahasan kita kemarin, bahwa syarat barang yang dijual belikan itu salah satunya adalah dia ayyakuna tahiran, harus bersih. Lalu bagaimana kalau kena najis? Ada dua. Mala yumkinu tathiruha, yang tidak mungkin dibersihkan, contohnya susu dan minyak. Kalau sudah kena najis, ya najis. Fa'in amkana, tapi kalau mungkin untuk dibersihkan, kathaubin, contohnya pakaian yang kena najis, jaza, dibolehkan. Itu yang pertama. Dari sisi syariat, yang gak ada masalah. Lalu bagaimana kalau kita tinjau ini dari sisi kebijakan publik, kebijakan pemerintah? Allah alam bisawab ya, tentunya pemerintah memiliki dasar, alasan. Karena mereka melihat bahwa perusahaan tekstil di Indonesia ini tertekan dengan masuknya barang-barang bekas seperti itu. Ya, jadi perusahaan merasa tidak bisa bersaing, perusahaan lokal, karena tentunya harganya akan lebih murah. Harganya akan lebih murah. Ya, ini alasan yang paling besar yang saya baca di media ya, bahwa ini merusak iklim ekonomi tekstil atau usaha tekstil di Indonesia. Hanya saja seharusnya betul kata tadi Pak Padil ya, bahwa pemerintah tidak hanya melarang, tetapi bagaimana pemerintah bisa memberikan solusi untuk rakyatnya. Ya, kalau memang rakyat tidak bisa lagi menjual pakaian bekas, dan ini sebenarnya cukup menyedihkan ya, bahwa itu bisa menjadi gambaran bagaimana kondisi masyarakat kita hari ini dari sisi ekonominya tidak mudah ya, tidak ringan ya. Harusnya pemerintah bisa memberikan solusi. Misalnya menurut saya, bagaimana pemerintah menghubungkan misalnya apa itu asosiasi para pedagang pakaian bekas dengan pabrik-pabrik lokal yang memproduksi baju, sehingga produknya diganti dengan produk mereka, pemerintah memberikan subsidi atau pembiayaan. Harusnya ada solusi seperti itu ya, karena tugas pemerintah itu kan menjaga rakyatnya ya, memberikan layanan kepada rakyatnya dan lain sebagainya. Dan ini satu usaha yang sudah banyak, artinya bukan hanya kaitan dengan 1-2 orang, dia mungkin kaitan dengan ribuan atau puluhan ribu orang. Ini harus benar-benar dipikirkan dengan sebaik-baiknya, sehingga rakyat kita tidak merasa kesulitan, tidak merasa dizolimi dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat di Masjid Haram tidak pakai sutra, tadi sudah kita baca. Kalau orang lewat di depannya apakah batal? Tidak batal. Dan di Masjidil Haram tidak ada sutra. Dalam hadis tidak ada sutra kalau di Masjidil Haram ya. Allah alam bissawab. Bagaimana hukumnya dan tanah yang dibayar dulu Bagaimana hukumnya tanah yang dibayar dulu sama mama dijual lagi ke tetangga dengan harga 75 juta? Bagaimana hukumnya tanah yang dibayar dulu sama mama dijual lagi ke tetangga dengan harga 75 juta? Yaitu dosa, enggak boleh. Wala tabi'u ma laisa indak. Ya, di antara syarat jual beli yang kemarin kita bahas adalah bahwa barang yang dibeli itu haruslah sesuatu yang dimiliki. Ya, tidak boleh kita melakukan jual beli namanya fuduli. Apa itu jual beli fuduli? Yang sudah kita bahas kemarin, yaitu menjual sesuatu yang bukan milik kita. Ya, dikatakan di sini syarat jual beli ada 5. 1, suci. 2, bisa dimanfaatkan. 3, bisa diserah terimakan. Yang 4, mamlukan lil aqidi. Harus dimiliki oleh orang yang melakukan akad. Kalau itu bukan lagi milik dia dijual ya, harusnya apalagi ada surat-suratnya ya, tinggal diurus saja ke aparat hukum dan lain sebagainya. Dan itu tidak sah secara agama menjual sesuatu yang bukan miliknya. Allah alam bisa. Kalau lapasnya doa di antara dua sujud yang 5 macam tadi, ada 7 permintaan, ada 5, tapi bacaannya terbalik, boleh tidak? Ya, itu lapasnya banyak Pak. Kalau kita baca, Bapak nanti kalau sempat baca sifat sholat Nabi Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan banyak riwayat terkait dengan doa duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ada lagi Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni wa'afini warzukni. Macam-macam lapasnya, dan itu tidak masalah. Allah alam bissawab. Itu sudah kita bahas kemarin, tidak boleh haram. Baik, kita masih menantikan ada waktu sekitar 10 menit lagi kurang lebih para pemirsa Niaga TV. Anda bisa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Ya, di dua nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ya, hari ini kita masih menantikan pertanyaan dari para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Baik, insyaallah besok kita masih ketemu hari pertama Ramadan kalau jadi besok. Insyaallah waktunya masih sama para pemirsa Niaga TV dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8. Jam 7 sampai jam 8 tidak ada perubahan. Allah alam bisa. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Ada penelpon, coba kita angkat. Assalamualaikum. Mau tanya, Cak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya masalah salat rawatib, Cak. Baik. Masalah sholat rawatib yang 12 rakaat itu termasuk qobliyah atas. Ada yang mengatakan, salah satu ustaz itu mengatakan bahwa qobliyah atas termasuk sholat rawatib yang muakkadah gitu. Baik. Oke, Ustaz. Itu saja. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah membisuap tidak ya? Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa kalau di mazhab Imam Syafi'i yang dianggap rawatib itu yang 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelahnya, itu sudah 8. 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya, itu 12. Ada riwayat yang lain, riwayat 14. Yaitu 4 sebelum zuhur dengan 2 kali salam dan 4 sesudahnya. Walaupun demikian, ya tidak masalah kalau mau sholat sebelum asar. Ya, kalau mau sholat sunnah sebelum asar boleh. Ya, berdasarkan keumuman hadis Nabi, bainal adzanaini as-shalah, antara azan dan iqamat itu ada sholat sunnah. Ya boleh mengerjakannya, disunnahkan. Tetapi yang muakkad adalah yang tadi kita sebutkan, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam, 2 setelahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Allah a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Silakan. Ustaz, pertanyaan tadi yang di WA kayaknya enggak kumpul kebacanya. Yang mana, Ibu? Yang hukum bagaimana? Yang bagaimana tanah yang dihargai 75 juta itu, Ustaz? Iya, coba diperjelas lagi yang belum jelas di bagian mananya. Jadi itu tanah sudah dijual, artinya sudah dibeli, sudah dibayar. Iya, gini kan 2020 memakan tanah di bulan A, dibelikannya sebulan itu agak 10 juta. Jadi mama beli tanah uangnya ngambil di bank 25 juta. Nah, uang itu yang dicicil mama ini. Lalu? Sisulan B itu, sisulan A itu, tanah hasil tanahnya diambil, tapi tanah dibayarkan sisulan B itu cuma 10 juta. Mohon maaf, saya kurang jelas, Ibu. Jadi, ada transaksi antara mamah dengan seseorang. Iya. Mamah membeli tanah, lalu? Iya. Tanah itu yang mama cicil itu semuanya dibayar sama mama. Artinya mama mencicil tanah. Iya. Dengan harga 75 juta tapi cicil. enggak, dulu itu harganya 20, harganya sebulan itu cuma 10 juta. Cuma 10 juta di awal, di 2014. Iya, cuma sama sedikit ke bulan ini 25 juta, karena yang ngambil ke banknya itu bapak PMPA. Artinya sudah sempurna jual belinya, terlepas nanti uangnya dari mana, jual belinya sudah sempurna. Tahu-tahu dijual lagi sama si Pulan A dengan harga 75 juta ke orang lain. Iya. Itu yang saya katakan tadi. Ya, apakah ada surat hitam di atas putih? Tidak ada. Nah, itu yang jadi masalah, Ibu. Ya, seharusnya yang pertama ada hitam di atas putih, yang kedua, kalaupun tidak ada hitam di atas putih, seharusnya kalau mereka adalah muslim, si fulana itu adalah muslim, dia harusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana dia menjual sesuatu yang sudah dia jual ke orang lain? Cuman ini akan repot. Kenapa akan repot? Kalaupun dibawa ke meja hijau, dibawa ke hukum, hukum hanya mengenal istilahnya hitam di atas putih. Ya hitam yang saya tahu ya, walaupun nanti tetap harus konsultasi hukum kepada orang-orang yang memang punya ilmu terkait dengan hal tersebut. Kalau dari sisi agama jelas itu pelanggaran. Bagaimana barang yang sudah dijual, sudah selesai dicicil, dijual lagi ke orang lain, itu jelas pelanggaran. Ya itu jelas pelanggaran. Allah alam bisa. Baik. Afwan. Baik, apakah masih ada sebelum ditutup? Saya tidak terdengar apapun. Baik, tidak terdengar. Ada suara tapi kecil sekali, tidak terdengar. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, kedatangan wanita ke kuburan itu diperdebatkan. Ya, pendapat yang paling kuat, Allah alam bisawab, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh wanita ke kuburan, baik dalam kondisi suci atau dalam kondisi haid. Apakah ada larangan dia ke kuburan dalam kondisi haid? Saya tidak mengetahui adanya larangan. Ya, saya tidak mengetahui adanya larangan secara khusus. Kalau ke masjid dilarang, ya dilarang. Tapi kalau ke kuburan saya tidak mengetahui adanya larangan terkait dengan hal tersebut. Allah Allah bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mungkin lain pakar. Baik. Nah itu, saya bisa takdir. Saya itu bisa menghormat. Ingin tanya mau enggak? Nah itu di desa takdir. Itu diadakan ruang desa. Ruang desa. Diadakan apa, Pak? Desa takdir, terutama dana siapa. Itu kata-kata hadirnya, Pak. Diadakan apa, Pak? Sementara itu, ya, Pak. Diadakan apa? Ruang desa. Ruat desa. Baik, Pak. Baik, bisa ditutup, Pak. Baik, Allah alam bisawab, ya tidak dikenal dalam Islam istilah ruatan desa ya. Yang saya tahu, Nabi dan para sahabat tidak mengenal itu ruatan desa. Ya. Dan kemungkinan yang saya perhatikan sepertinya ini adalah semacam pencampuran antara Islam dengan sisa-sisa ajaran agama yang sebelumnya. Entah itu agama Hindu atau agama yang lain. Dan dalam Islam tentunya kita tidak bisa mencampur-campur ajaran seperti itu ya. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil. Yang hak adalah Islam, dalam keyakinan kita Islam hak. Adapun ajaran selain Islam dalam keyakinan kita itu adalah ajaran yang batil. Maka tidak bisa dicampurkan. Ya dalam Islam ya tolak bala itu adalah dengan apa namanya, kita memperbanyak ibadah kepada Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar, lalu memperbanyak sedekah, itu tolak bala. Tapi tidak dengan istilah apa namanya, melakukan persembahan-persembahan atau sesajin-sesajin dan lain sebagainya. Wallahualam bishawab, hal itu tidak dikenal dalam Islam, dalam ajaran Islam, bahkan tidak sedikit yang berpotensi ada sisi-sisi yang kita khawatirkan bisa nyerempet kepada masalah kesyirikan. Wallahualam bishawab. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Tidak. Tidak, Nabi yang memerintahkan. Tidak ya, karena Nabi yang memerintahkan. Nabi yang memerintahkan fa'akthiru fihi minad du'a. Kalau kamu lagi sujud, perbanyaklah berdoa. Ya, tidak mungkin Nabi memerintahkan sesuatu yang merusak sholat. Justru Nabi memerintahkan sesuatu yang menyempurnakan sholat. Jadi Nabi memerintahkan umatnya, kalau lagi sujud, perbanyaklah berdoa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah berdoa. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana tata cara bacaan salat sunnah tasbih? Ini panjang, sedangkan kita sudah di ujung ya. Insyaallah di lain kesempatan kita bahas. Allah alam bisab, ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.